variasi-variasi dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keempat, pujian untuk orang yang berzikir dan mengabarkan apa yang disiapkan Allah untuk mereka yang berupa surga dan ampunan. Pujian untuk orang yang berzikir. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepadanya. Ya, memuji berarti memuji orang-orang berzikir tersebut di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian, niscaya aku akan berzikir, aku akan sebut nama kalian, yaitu puji kalian di hadapan para malaikat. Yang kelima, mengabarkan tentang kerugian mereka yang melalaikannya dan menyibukkan diri dengan selainnya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya berzikir, orang-orang yang tidak mau berzikir, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak mau berzikir, mereka adalah orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan apa-apa di dunia dan di akhirat. Ya, yang tidak mendapatkan apa-apa di dunia dan di akhirat. Keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyebutannya terhadap mereka sebagai balasan atas zikir mereka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala membalas orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membalas orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang saya bacakan tadi, fadhkuruni adzkurkum. Artinya, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan berzikir kepada kalian, yaitu memuji kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh di halaman 56, mengabarkan bahwa ia lebih besar dari segala sesuatu. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Ya. Zikir Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari segala sesuatu amal. Ini menunjukkan keutamaan berzikir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian kedelapan, Allah menjadikan zikir sebagai penutup amal-amal soleh sebagaimana ia adalah pembukanya. Misalkan di dalam puasa, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, setelah berpuasa kita berzikir. Kemudian di dalam haji, di dalam surat Al-Baqarah ayat 200, setelah kita tawaf ifadah, berarti tahallul akbar, kita berzikir. Ya. Dan begitu pula di dalam sholat, setelah kita sholat, maka kita berzikir. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهِ. Jika kalian telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah. Makanya ada zikir setelah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan berzikir. Allah Subhanahu wa taala menutup amal-amal dengan zikir. Menutup amal-amal dengan zikir. Kemudian yang kesembilan, mengabarkan tentang orang-orang yang berzikir, bahwa mereka adalah orang yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayatnya. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal, bukan selain mereka. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Orang yang berzikir mereka disebut ulul albab, orang yang berakal, yang mampu mencerna ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pujian Allah terhadap orang-orang yang berzikir pada saat yang bersamaan, termasuk dari keutamaan berzikir. Yang ke-10, Allah menjadikannya sebagai pengiring bagi semua amal saleh dan juga ruhnya amal saleh. Ruhnya amal saleh itu berzikir. Lihat saja amalan-amalan yang kita kerjakan, puasa, salat, haji, baca Quran, berdoa, ya, sampai menyembelih, itu tidak lepas dari apa? Berzikir, semuanya berzikir. Lihat misalkan dalam haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ju'ila innama ju'ila tawafu bil baiti was sa'yu baina safa wal marwati wa rumyul jimar li iqamati dzikrillah." dijadikan tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jamarat karena mendirikan zikir kepada Allah. Di semua ibadah diiringi dengan zikir semuanya, tidak ada yang tersisa. Ini menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjihad itu pun termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berjihad, makanya kan diceritakan para mujahid mereka banyak membaca Al-Qur'an karena itu termasuk zikir. Ya, idza laqitum fi'atan fasbutu. Jika kalian menemui musuh maka tetaplah, teguhlah. Fadzkurullah. Maka tetaplah wadzkurullah dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala mengatakan, ini sudah 10 ya, dan itu termasuk daripada orang-orang daripada variasi zikir yang disebutkan oleh para ulama, dan itu menunjukkan keutamaan berzikir. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang disebutkan dari oleh Syekh dari mulai bab pertama sampai bab yang ke-6 ini, ke-7 ini ya, itu menunjukkan keutamaan berzikir dengan berbagai macam cara beliau menunjukkannya. Sekarang Syekh mengatakan fahadhihi wujuhun asharatun warada fiha dzikru fil Qur'anil Karim. Inilah 10 halaman 60, dilihat halaman 60 yang mempunyai bukunya. Inilah 10 bentuk penyebutan zikir dalam Al-Qur'an. Wa dzukira li kulli wajhin minha ba'du amthilatin minal ayatil Qur'aniyah. Untuk setiap bentuk itu disebutkan sebagian contohnya dari ayat-ayat Al-Qur'an, sudah kita sebutkan tadi ya, dan itu sudah kita jelaskan beberapa kali pertemuan. Wal Qur'anul Karimu mali'un bil ayatil mundarijati tahta hadhil anwa'. Al-Qur'an yang mulia penuh dengan ayat-ayat yang masuk dalam bentuk-bentuk tersebut. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, pasti ya di dalamnya ada yang masuk ke dalam variasi-variasi tadi. Itu menunjukkan sekali lagi keutamaan berzikir. Wa hiya yasiratul husul. Ia sangat mudah didapatkan. Maksudnya kalau kita baca Al-Qur'an sangat mudah kita mendapatkan ayat ini menunjukkan keutamaan berzikir. Ya. Ayat ini variasinya dari sisi ini, itu menunjukkan keutamaan berzikir. Saya beri contoh, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar. Fashalli, lihat salatlah. Dan masuk zikir kepada Allah. Selalu ada. Ayat apapun di dalam Al-Quran selalu ada apa? Zikir kepada Allah. Makanya Syekh mengatakan, yasiratul husul. Dia mudah untuk mendapatkannya. Qarinatul qaribatul mutanawil mutanawal liman qara al-Quran al-Karima wa tadabbara ayatih. Dekat dari jangkauan mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan merenungkannya. Ini masalahnya, ya. Kita kurang memahami keutamaan berzikir, atau sebagian orang, bukan kita, sebagian orang kurang memahami keutamaan berzikir karena tidak membaca Al-Quran. Padahal kapan dia membaca Al-Quran, maka dia akan dapati keutamaan berzikir yang begitu banyak. Bahkan sangat ironi, Pak. Saya beberapa kali, di beberapa kali naik pesawat, agak kesal. Di beberapa maskapai disediakan koran. Ya, koran yang orang baca. Baca begitu. Seakan-akan dia pelahap Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak sempat baca. Coba hal itu dibalik. Ya. dalam keadaan-keadaan sempit seperti itu dia baca Quran. Kan tidak ada bedanya, waktunya sama, tempat duduknya sama, keadaannya sama. Coba baca Al-Quran dia. Pernah enggak dia, apalagi yang kadang-kadang sibuk dengan handphonenya ataupun gadgetnya. Mereka kalau mendingan kalau di dalam handphone tersebut baca Quran. Sibuk dengan situs-situs, sibuk dengan media sosial, enggak akan habis. Enggak akan habis-habisnya. Ya. Dan ini habis waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Umur kita akan ditanya. Telah engkau habiskan apa untuk umur kita? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau seandainya ya, coba perhatikan gangguan syaitan. Kita mampu melihat kepada handphone itu berlama-lama. Tapi untuk melihat kepada Al-Qur'an ya, seberapa ada? 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan waktu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berarti memberikan menit kepada kita 144.000 menit. Satu menit itu mungkin bisa kita baca beberapa ayat suci Al-Qur'an. Habis waktu. Apalagi ya, seorang digunakan di samping saya waktu itu juga ada saya lihat main game. Orangnya sudah tua. Dalam artian orangnya sudah berumur mungkin 30-40 tahun main game. Ya, menghabiskan waktu di pesawat main game. Ini menunjukkan bahwasanya orang bisa mengerjakan sesuatu di ketika di dalam perjalanannya. Ya. Dia bisa mengerjakan sesuatu di dalam perjalanannya. Kenapa mengatakan tidak punya waktu untuk membaca Al-Qur'an? Padahal baca-baca yang lain mampu. Ya. Ini para ikhwah sekalian, terutama para orang tua, perhatikan, Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak Anda tentang apa yang dia lakukan, apa umur dia dihabiskan untuk apa. Maka beri mereka waktu, sediakan, tetapkan bagi mereka waktu untuk membaca Al-Quran. Terutama anak-anak yang sudah baligh. Anak-anak yang setiap perbuatannya akan dihitung oleh malaikat. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa ma ahsana wa arwa'a ma qalahu al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah fi siyaqi akhir fi siyaqin akhar wa huwa yantabiqu ala siyaqina hadha tamama al-intibaq." Alangkah indah dan bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam penuturan lain, namun ia sangat serasi dengan penjelasan kami di atas, di mana beliau berkata, haitsu qala rahimahullah, wa'lam anna iradal ayatil qur'aniyah ala itsbati kulli maqsadin min hadhil maqasid la yahtaju ilaihi man yaqra'u al-qur'anal karim. Subhanallah. Ketahuilah, penyebutan ayat-ayat Al-Quran untuk menetapkan setiap bentuk tersebut tidaklah dibutuhkan oleh mereka yang membaca Al-Quran yang mulia. Maksudnya secara keseluruhan. Kenapa demikian? فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْمُصْحَفَ الْكَرِيمَ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ. Karena bila seseorang mengambil Al-Quran, lalu membuka lembaran-lembarannya, niscaya dia akan mendapati hal itu di semua tempat yang dikehendakinya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Cari saja, buka surat apa saja. Kita akan dapati variasi dalil untuk berzikir. Yang itu menunjukkan keutamaan berzikir. Cuma sekali lagi ya, para ikhwah sekalian, waktu kita tidak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Nah, dan tidak ada alasan, jangan main trik iblis. Saya main gadget untuk berdakwah. Enggak, itu dusta, bohong. Ya. Untuk belajar itu bohong. yang banyak adalah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan apabila tidak dibiasakan, tidak akan pernah biasa. Karena itu penyakit. Ya, habis sholat bukan berzikir, buka handphone. Kemudian di jalan buka handphone. Kemudian di rumah buka handphone. Padahal tidak ada sesuatu yang begitu penting yang dia cari di situ. Atau dia dicari orang tidak juga. Ya, maka ini perhatikan kepada anak-anak muda yang keganjringan dengan handphone, sedikit-sedikit handphone. Mama abahnya berbicara, tidak dihiraukan handphone. Nanti sudah dikuciaki hanya, hah? Hah? Jadi nganga jadinya. Ya, hah? Ini penyakit. Dan kalau tidak dibiasakan, jangan pernah berharap nanti, ya, juga akan terbiasa. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang, jangan pernah berharap nanti akan terbiasa. Artinya sebagian orang tua mungkin berpikir, oh nanti kalau dia sudah lulus sekolah, sudah jadi mungkin jadi ustadz akan berhenti. Tidak. Tidak. Ya, tidak akan berhenti. Karena kebiasaan tidak bisa dirubah kecuali dengan kebiasaan. Ya, dan jangan masuk ke dalam trik iblis. Wah, saya main handphone, main laptop untuk belajar. Tidak, buktinya cuma nonton tok. Nonton atau mencari berita-berita yang tidak penting ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan. Ya, tidak baca Quran sama sekali. Ajib coba. Aneh kan? Ya, ada manusia setiap harinya ada tidak baca Quran, aneh. Kan? Itu aneh itu. Ya, yang mana para sahabat setiap harinya ada hizib membaca Al-Quran, ada waktu untuk baca Quran, sediakan waktu untuk baca Quran, ya, sediakan waktu untuk baca Quran. Kadang-kadang sebagian orang mereka menyatakan tidak punya waktu untuk baca Quran, tidak. Yang kebiasaan dia membaca Quran akan biasa membaca Al-Quran. Walau di dalam perjalanan. Ya, ini para ikhwah sekalian, ini perkataan Imam Syaukani yang sangat menarik bahwasanya hal itu sangat mudah bagi yang biasa baca Quran. Ya. Kemudian, wa min ayyi makanin ahab. Dan dari tempat mana saja dia suka, maksudnya dari tempat mana saja di Al-Quran dia suka, dia akan dapatkan. Fi ayyi mahallin arada. Dan di posisi mana, dimanapun dia inginkan. Maksudnya di posisi manapun dari Al-Quran dia inginkan, dia akan dapatkan variasi dalil untuk berzikir. Wa wajadahu mashhunan bihi min fatihatihi ila khatimatihi. Sebelum saya lanjutkan, pernah suatu malam saya berjalan mencari sesuatu makan gitu untuk keluarga. Di beberapa tempat saya lihat orang sibuk dengan nonton televisi malam. Jadi saya berpikir pagi diisi dengan bekerja. Kalau yang bekerja, kalau yang tidak bekerja, pengangguran, ya tadi main handphone. Ya. Siang habis makan, lapar makannya. Habis itu kerja lagi. Sore pulang. Malam terasa capek, merebahkan diri di depan televisi. Habis. Begitu terus waktunya. Tidak ada hasil yang dihasilkan untuk, jangan untuk orang lain. Untuk dirinya dia tidak ada hasilnya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud. Lihat, generasi-generasi pertama sudah mengabarkan kita kepada kita. Innila akrahu an ara rajulan sabahlalan la fi amali dunya wala fi akhirah wala akhirah. Sungguh aku sangat membenci seseorang yang sabahlal. Jadi ada manusia-manusia jenisnya sabahlal. Tidak menghasilkan produksi dunia, tidak juga menghasilkan produksi akhirat. Ini sabahlal. Jadi benci oleh para sahabat. Berarti para sahabat tidak seperti ini. Dan jangan, sekali lagi saya katakan, jangan pernah berharap akan berubah kalau tidak dibiasakan. Orang tua khususnya perhatikan. Ya, atau cucu-cucu kita perhatikan. Ini banyak kai-kai di sini. Ya, cucu-cucu kita perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak akan pernah berubah kalau tidak dirubah. Kalau tidak dibiasakan untuk berubah. Bohong, omong kosong. Kalau hanya untuk belajar itu omong kosong. Ya, omong kosong. Selama tidak ada buktinya, omong kosong itu. Kalam fadhi, bahasa Arabnya. Omong kosong. Ya. Jangan tertipu Anda, wahai para orang tua. Jangan tertipu Anda, wahai para kai-kai ini. Ulun hendak nungkar ini, karena ulun kawak belajar ini lebih nyaman mahafal, lebih nyaman mencari belajar kayak ini. Dah. Orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya tanpa sarana banyak. Yang cuma modalnya satu mushaf. Mushaf aja. Orang yang banyak hasilnya dalam prestasi agama ataupun dunia dengan minimnya sarana itu banyak. Ini sarana. Semestinya kan begini. Pemikiran logikanya sarana banyak, semestinya hasilnya pun harus banyak, kan begitu? Sarana sudah nyaman sekarang, semestinya hasilnya harus banyak. Ini tidak. Ya. Sarana tambah banyak hitungannya, apalagi ditambah tanpa hasil, ditambah lagi hitungannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu Anda, wahai para orang tua. Harus tega. Nih, pakai ini aja. Hasilkan dengan ini. Jadi anak itu diajak untuk dia berjuang. Kamu bayangkan, ada anak yang baru kelas 4, kelas 5 SD sudah dikasih handphone. Gagasan apa? Gagasan apa coba, Pian, Pak? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Wallahi saya katakan demi Allah tidak ada manfaatnya. Saya bersumpah sekarang untuk menekankan perkataan saya, demi Allah tidak ada manfaatnya. Dan jangan tertipu dengan anak-anak kita. Saya ingin belajar dengan handphone ini lebih mudah belajar. Bohong, dusta. Kalam fadhi. Ya, itu juga untuk kita. Bahwa yang paling penting itu hasilnya mana? Wah, dunia pian kan lain Ustaz lawan dunia zaman anak zaman sekarang. Sama ulun 90-an juga. Kecuali kalau umur 70-an, 80-an. Ya, sama. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dan ini nasihat untuk saya pribadi dan keluarga juga. Bahwa kalau tidak dibiasakan, tidak akan pernah bisa berubah. Harus biasa. Dibiasakan. Ada orang yang hafal Quran, modelnya cuma mushaf. Mushafnya sudah bulukan juga. Itu juga dikasih ustadznya. Ustadznya dikasih orang lain. Orang lain dikasih orang lain juga. Tapi hafal Quran. Ini sarana banyak. Ada laptop, ada gadget. Gadget setiap 3 bulan ganti. Ya. Ada ini, ada itu. Tapi baca Qur'annya kosong, melompong, nol. Nah, hati-hati ya para ikhwah sekalian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan wa wajadahu mashhunan bihi min fatihatihi ila khatimatihi. dia akan mendapati Al-Quran dipenuhi hal-hal itu dari pembukaannya hingga akhirnya. Demikian pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya, variasi-variasi ayat dalam Al-Quran tentang zikir itu sangat banyak. Kita buka bagian mana saja, posisi mana saja, keadaan mana saja dalam Al-Quran, kita akan dapati variasi berzikir. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bal innal Qur'anal Karim kullahu kitabu dzikrillah, kitabu dzikrin lillah, subhanallah. Bahkan Al-Qur'an yang mulia seluruhnya adalah kitab zikir. Fadzikrullahi ta'ala huwa lubbul Qur'an wa ruhuhu wa haqiqatuhu wa ghayatu maqsudih. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menyebut zikir adalah inti Al-Qur'an, ruhnya, hakikatnya, dan puncak dari tujuannya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Sebelum saya lanjutkan, ada pengalaman saya tentang masalah membagi waktu. Dulu saya di pesantren tahfidz Quran di Kudus. Di depan pesantren itu, karena pesantren tradisional tidak ada bangunan yang tertutup begitu, di depan pesantren ada rumah seorang yang tinggal di kampung tersebut. Beliau kerjaannya jual minyak tanah, minyak gas, minyak tanah. Kapan jualan? Selesai sholat subuh berjamaah di pesantren kita, beliau baca Quran. Sampai sekitar jam tertentu, mungkin jam 6. Habis itu beliau langsung bekerja, mencari kewajiban dunia untuk menafkahi anak istri, bekerja. Sampai kapan? Sampai zuhur. Zuhur, sholat lagi, istirahat, makan, sampai jam 4 sore. Jam 4 atau jam 5 selesai. Pokoknya sholat maghrib di pesantren. Habis maghrib langsung baca Quran sampai isya. Itu setiap hari. Ketika saya tanya, kalau begini terus Pak, berapa kali khatam? Sebulan bisa 2 kali, Ustaz. Lihat. Lihat. Ya, hasil. Ini orang-orang yang tidak punya gadget. Gak punya laptop. Gak punya handphone bagus. Tapi hasilnya ada. Itu yang diharapkan. Dan itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra wartaqi. Bacalah engkau dan naiklah. Yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Qur'an, bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dia baca, yang dia hafal akan menaikkan dia ke dalam di tingkatan-tingkatan surga. Tidak akan ditanya oleh Allah, handphonemu mereknya apa? iPhone 6 atau apa? Enggak akan ditanya. Kalam fadhi itu. Ya. Berhandphone-handphone bagus tapi enggak ada manfaatnya. Orang handphone bagus itu untuk membuat hidup lebih mudah. Ini para ikhwah sekalian, makanya saya agak sindrom itu agak fobia melihat anak kecil SD, SMP ya, megang handphone gitu. Megang handphone seakan-akan paling sibuk sedunia. Presiden aja kayak itu. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira orang yang paling sibuk di dunia ini presiden. Tidak seperti itu nih. Ada waktunya untuk memegang itu. Dan ini pesan ya, pesan dari Syekh Sulaiman ketika kami daurah di Terawas kemarin. Sediakan waktu Anda untuk belajar, untuk baca Quran. Anda yang lebih pantas, jangan jadi lilin. Kita jangan, gak boleh jadi lilin. Nasihati orang, kita sendiri gak ngerjain. Ya, jangan jadi lilin. Sediakan waktu Anda untuk belajar, untuk menghafal Quran, baca Quran. Dan awas, hati-hati, kata beliau, alat-alat yang sekarang lagi tren di masyarakat, media-media sosial dengan segala macam bentuknya. Awas, hati-hati. Sediakan waktunya untuk itu. Harus ada disediakan waktu. Artinya, pilih-pilih waktu. Tidak selalu harus itu. Ini tidak di semua tempat. Bahkan kadang-kadang sambil buang air besar main handphone. Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul, man ittakhadha ilahahu hawa, siapa yang mengambil hawa nafsunya sebagai sembahannya. Tidak bisa lepas dari handphone. Ini ajib ya para ikhwan sekalian dirahmati. Tetapi tidak bisa, tetapi lepas terus dari Al-Qur'an. Coba handphone yang biasa kita pegang ganti dengan Al-Qur'an. Ganti. Enggak usah berdalih, tidak usah deh, enggak usah. Tidak usah berdalih saya akan baca dari handphone, enggak. Ganti dengan Qur'an yang dibaca. Yang dicetak, ganti. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbukti, saya sering mengatakan ketika bulan Ramadan kemarin, jangan pertaruhkan waktu Anda, Ramadan Anda. Ya. Jangan jual Ramadan Anda. Jangan pertaruhkan Ramadan kita. Kita sudah kalah. Sudah kalah kita dengan alat-alat tersebut. Artinya, jangan main untung-untungan. Oh, saya nih hari ini bisa insya Allah melawan ini. Enggak, jangan main untung-untungan. Ya, sudah kalah, jangan melakukan kesalahan yang sama. Hanya orang dungu yang melakukan kesalahan yang sama. Nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, ketika diperintahkan untuk membaca Al-Quran, ganti handphonenya dengan Al-Quran, ternyata enggak punya Quran lagi. Ah, ini parah ini. Ya, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan bahwa Al-Quran seluruhnya adalah zikir. Bahkan Al-Quran adalah ruhnya zikir. Zikir adalah ruhnya Al-Quran. Lihat. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada kalian, kepadamu, penuh berkah agar mereka merenungkan ayat-ayatnya dan untuk berzikir orang-orang yang berakal. Lihat, wa liyatadzakkaru ulul albab. Ruhnya Al-Qur'an itu adalah apa? Zikir. Wa qala ta'ala, ada lagi Pak, sebelum saya lanjutkan. Ada lagi trik iblis yang mengganggu manusia. Ah, saya Ustaz, di samping baca Quran, saya juga akan menghafal hadis. Itu pasti enggak jalan dua-duanya. Ya? Pasti enggak jalan dua-duanya. Ambil satu, kemudian tekuni itu. Jangan serabah handak. Apa? Baungan apa? Liur baungan. Jadi manusia liur baungan, subhanallah. Seberapa hendak? Ya, itu trik iblis juga mengganggu orang untuk beribadah. Ya. Dia sudah semangat baca Quran. Temannya di samping, wah, dia baca hafal hadis nih. Saya juga begitu ah. Akhirnya merasa berat sendiri, akhirnya ditinggalkan semuanya. Ya. Liur baungan. Semuanya ingin. Untung liur baungannya kada lawan istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan yang satu, tekuni sampai kita benar-benar maksimal di dalamnya. Saya beri contoh misalkan, orang yang belajar bahasa Arab. Amalkan yang satu, bahasa Arab, sampai dia paham betul, baru yang lain. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu trik-trik iblis mengganggu manusia, akhirnya lepas beramalnya. Wa qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dan apa perbedaan dari semua sikat gigi ini? Bedanya hal itu pada yang demikian itu merupakan zikir bagi mereka yang memiliki hati dan memasang pendengaran sedangkan dia menyaksikannya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, ada pelajaran menarik dari ayat ini, yaitu yang pertama cara belajar. Yang pertama, ketika dalam majelis ilmu, perhatikan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan ilmu tersebut. Harus hadir hatinya. Tidak bisa dia hadir di majelis ilmu tapi mikirin luar. Bisa. Liman kana lahu qalbun, atau memiliki hati. Lalu setelah itu dengarkan. Lalu setelah itu dia saksikan. Ini adalah yang paling, metode yang paling bagus untuk menyerap ilmu di dalam majelis ilmu. Ya, biasa dulu ustaz-ustaz yang sekarang alhamdulillah ilmunya mereka bermanfaat untuk kaum muslim. Mereka kadang-kadang cara murojaahnya, ini kan pengajian. Kita ngikuti pengajian siapa gitu. Kemudian setelah pengajian murojaah. Tadi apa yang disampaikan? Semampu kita, enggak usah buka buku catatan. Nah, ini menunjukkan kekuatan kita dan kemauan kita untuk menuntut ilmu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa qala ta'ala inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'malus salihat anna lahum ajran kabira. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwa mereka bagi mereka pahala yang besar. Ini juga ayat menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah ruhnya zikir. Ruhnya Al-Qur'an itu zikir. Ya. Hakikat dari zikir adalah Al-Qur'an, atau hakikat Al-Qur'an adalah berzikir. Makanya disebutkan juga dalam surat Qaf ayat 45, fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Dan berikanlah peringatan zikir siapa yang takut ancaman. Ini kurang terjemahannya. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an, kurang terjemahannya itu. Ya, berilah peringatan atau zikir dengan Al-Quran siapa yang takut ancaman. Ayat-ayat yang semakna ini cukup banyak. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Cukup banyak. Wa qad samallahu subhanahu wa ta'ala kitabahul aziz dzikran. Bahkan Allah telah menamai kitabnya yang mulia sebagai zikir. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Afa antum lahu munkirun? Ini adalah zikir penuh berkah yang kami turunkan, apakah kalian mengingkarinya? Surat Al-Anbiya. Ya. Jadi Al-Qur'an itu ruhnya adalah zikir. Ruhnya Al-Qur'an adalah apa? Zikir. Bahkan Al-Qur'an sendiri salah satu namanya adalah zikir. Ya, lihat juga dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan zikir kepadamu. Maksudnya Al-Quran. Telah turunkan zikir di sini maksudnya adalah apa? Al-Quran. Untuk engkau jelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka dan mudah-mudahan mereka berfikir. Surah An-Nahl ayat 44. Dalam ayat yang lain, Al-Quran namanya adalah zikir. Dzalika natluhu 'alaika minal ayat wa dzikril hakim. Demikianlah kami membacakannya kepadamu daripada ayat-ayat dan zikir yang bijaksana. Surat Ali Imran ayat 58. Ya. Surat Ali Imran ayat 58. Kemudian Aw ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum linzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Juga ayat yang menunjukkan, apakah kamu heran bahwa datang kepada kamu zikir dari Rabbmu? Zikir di sini adalah apa? Al-Qur'an. Jadi Allah menamai Al-Qur'an itu dengan zikir. Dan banyak ayat yang disebutkan oleh penulis di sini, di antaranya surat Al-Hijr ayat 9, surat Sad ayat 1, Sad wal Qur'ani dzikir. Sad, demi Al-Qur'an yang memiliki zikir. Semuanya menunjukkan kepada zikir. Maka Sufyan ats-Tsauri berkata, "Sami'na anna qira'atal Qur'an afdalu dzikir idza 'umila bih." Kami mendengar, Sufyan ats-Tsauri seorang tabi'ut tabi'in, kami mendengar bahwa membaca Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama jika diamalkan. Jadi afdalu dzikir adalah Al-Qur'an, tapi itu jika diamalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini yang ketujuh, Syekh menjelaskan kepada kita tentang bahwa variasi-variasi ayat yang menunjukkan kepada zikir, menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lisan-lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala di dalam keramaian atau tatkala sendirian. Insyaallah pekan yang depan kita akan membahas bab yang ke-8. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jika ada yang ingin bertanya mungkin tafadhal. Saya akan safar sampai Senin pagi insyaallah taala. Mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan selamat. Kalau seandainya tidak selamat, saya minta halal. Ya, siapa tahu, umur tidak ada yang tahu ya. Minta halal. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi. Kalau tidak bisa bersua, kita bersua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Safar sampai hari Ahad pagi, Ahad malam, Senin pagi atau Senin siang sudah sampai ke Banjar lagi insyaallah taala. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.